Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan. Sekarang as'ilatul, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pembahasan sebelumnya, yakni al-mamnu' min as-sarf. Fi ayyi mawdhi'in takunu al-'illatul wahidatu qa'imatan maqama illataini, pada tempat mana ilah yang satu atau satu ilah itu bisa menempati tempatnya dua ilah pada keadaan atau tempat yang manakah, di mana satu ilah itu bisa menempati, menggantikan kedudukan dari dua ilah. Fi sighati muntahal jumu'i, yakni pada sighah muntahal jumu'. Wa alif ta'nisil mamdudati, pada alif ta'nis mamdudah. Wa alif ta'nisil maqsurati, dan pada alif ta'nis maqsurah. Jadi pada ketiga tempat ini, pada ketiga bentuk isim ini, satu ilah saja itu sudah mencukupi untuk menggantikan dari dua ilah yang ada. Sighah muntahal jumu', alif ta'nis mamdudah, dan alif ta'nis maqsurah. Misalul awali, contoh yang pertama, yakni sighah muntahal jumu'. Marartu bi masajidah, aku melewati masjid-masjid, ya, bi masajidah. Marartu, i'rabnya dijelaskan di sini, i'rabnya marartu fi'lun wa fa'ilun. Marartu ini tersusun dari fi'il dan fa'il. Maror itu fi'ilnya, dan dhamir ka itu sebagai fa'ilnya. Bi masajida, al-ba'u, ba'nya harfu khafdin, adalah huruf jar. Masajida ismun majrurun bi harfil khafdi. Masajida ini adalah isim yang majrur dengan sebab huruf khafd atau huruf jar tersebut. Wa alamatu jarrihi al-fathatu, ya, niabatan anil kasrati, tanda jarnya itu dengan fathah, ya, masajidah. Jadi fathahnya itu sebagai tanda jarnya, niabatan anil kasrati, menggantikan kasrah. Kenapa? Li'annahu mamnu'an minasarfi, karena dia mamnu' minasarf. Dan yang menjadikan dia mamnu' minasarf apa? Karena dia sighah muntahal jumu'. Ya, jadi satu ilah ini saja sudah mencukupi, yaitu sighah muntahal jumu'. Ini satu sebab ini sudah mencukupi. Contoh yang berikutnya, pada alif ta'nis mamdudatu, alif ta'nis mamdudah. Misaluha, contohnya, marartu bi asma'a, saya melewati asma. Asma di sini nama seorang perempuan, ya, bukan jamak dari isim. Ya, asma di sini adalah nama seorang perempuan. Saya melewati asma. Marartu fi'lun wa fa'ilun. Marartu ini fi'il dan fa'ilnya. Bi asma'a, al-ba'u harfu khafdin, ba' adalah huruf khafd atau huruf jar. Asma'a, ya, nama perempuan tadi, ya, asma. Ismun majrurun bil ba'i, ism yang majrur dengan sebab huruf ba'. Wa alamatu jarrihi al-fathatu, ya, tanda jarnya itu dengan fathah. Sehingga dibaca bi asma'a. Ini niabatan anil kasrati, fathahnya tersebut sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu mamnu'an minasarfi, karena dia itu mamnu' minasarf. Wal mani'u lahu minasarfi alifu ta'nis mamdudatu, yang mencegah dia dari sarf, yang mencegah dia dari tanwin, adalah alif ta'nis mamdudah. Satu ilah ini sudah mencukupi untuk menjadikan ini mamnu' minasarf. Misalu alif ta'nis maqsurati, contoh untuk alif ta'nis maqsurah. Salamtu ala Laila, aku mengucapkan salam pada Laila. Ini juga Laila nama seorang perempuan. A'rib, i'rabkan. Ala harfu khafdin. Ala ini adalah huruf khafd, huruf jar. Laila ismun majrurun. Laila ini isim yang majrur. Wa alamatu jarrihi al-fathatul muqaddaratu 'alal alifi. Tanda jarnya, tanda jar pada Laila adalah fathah muqaddarah. Fathah yang ditakdirkan. Jadi tidak tampak secara tersirat. Alal alifi, pada alif. Laila itu diakhir dengan alif. Nah, pada alif itu sebenarnya ada fathahnya. Tetapi dia tidak bisa tampak karena terhalang oleh alif. Alif tidak bisa menerima harakat. Sehingga fathahnya sebagai tanda jar itu muqaddarah, ditakdirkan. Dan fathah tersebut niyabatan anil kasrati, sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu mamnu'an minasarfi, karena dia itu mamnu' minasarf. Wal mani'u lahu minasarfi alifu ta'nitsil maqsuratu, yang mencegah dia dari sarf, dari tanwin, adalah alif ta'nits maqsurah. Jadi hanya satu illah, hanya satu sebab ini yang mencegah, menghalangi isim tersebut dari tanwin. Jadi pada tiga keadaan ini, pada tiga tempat ini, cukup dengan satu illah saja sudah menjadikan itu mamnu' minas syaraf. Yang berikutnya, ma hiya al-ilal allati labudda fiha minal alamiyyati ma'a illatin ukhra. Apa ilal-ilal yang di situ harus berupa alam, berupa nama, ma'a ilatin ukhra, beserta ilah yang lain. Jadi ilal-ilal apa saja yang bersama atau yang berupa nama kemudian bersama dengan ilah yang lain. Jadi ada dua ilah, yang satu itu berupa alam nama, kemudian yang satunya ilah yang lainnya. Apa saja ilahnya? At-ta'nitsul lafziyyu awil ma'nawiyyu, yakni ta'nits lafzi ataupun ma'nawi, termasuk yang lafzi ma'nawi. Wal ujmatu, kemudian ujmah. Wat tarkibul masji, dan tarkib masji. Jadi pada tiga ilah ini, itu nanti harus berupa alam, berupa nama. Jadi ta'nits baik lafzi maupun ma'nawi dengan alam. Kemudian ujmah dan alamiyah. Kemudian tarkib masji itu juga alamiyah, artinya terkait dengan alam, terkait dengan nama. Contoh, at-ta'nitsul lafziyyu, untuk ta'nits yang lafzi. Ta'nits tapi secara lafaz saja. Maknanya tidak. Misalnya contoh, marartu bi Talhata. Saya melewati Talhah. Bi Talhata. Dijelaskan bi Talhata al-ba'u harfu khafdin. Ba adalah huruf khafd, huruf jar. Talhata ismun majrurun bil ba'i. Talhata ini isim yang majrur dengan sebab huruf ba. Wa alamatu jarrihi al-fathatu. Tanda jarnya itu dengan fathah. Niyabatan anil kasrati, sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu mamnu'an minas sarfi, karena dia termasuk mamnu' minas sarf. Wal mani'u lahu minas sarfi al-alamiyyatu wa ta'nitsu lafziyyu, yang mencegah dia dari sarf, yang mencegah dia dari tanwin, adalah alamiyah, itu berupa nama. Wa ta'nitsu lafzi, dan itu berupa ta'nits lafzi, ta'nits secara lafaz. Karena pada nama Talhatu itu ada tak ta'nitsnya, sehingga secara lafaz dia ta'nits. Yang berikutnya, at-ta'nitsul ma'nawiyyu, ta'nits ma'nawi. Contoh, marartu bi Zainaba, aku melewati Zainab. Al-ba'u harfu khafdin, ba adalah huruf khafd, huruf jar. Zainaba ismun majrurun bil ba'i, isim yang majrur dengan sebab huruf ba. Wa alamatu jarihi al-fathatu niyabatan anil kasrati, tanda jarnya itu dengan fathah sebagai ganti dari kasrah. Bi Zainaba. Li'annahu mamnu'an minasarfi, karena dia mamnu' minasarf. Lil alamiyati, karena sebab itu berupa nama. Wa ta'nitsil ma'nawiyyi, dan karena sebab taknis maknawi, taknis atau mu'anat secara makna. Zainabu itu seorang perempuan, sehingga maknanya perempuan. Walaupun lafadznya tidak ada tanda taknisnya, tidak ada tak marbutah atau tak taknis, tidak ada alif taknis, tapi secara makna itu perempuan. Sehingga ini disebut dengan taknis maknawi, termasuk mamnu' min as-sarf karena alamiah nama. Yang berikutnya, at-ta'nisul ma'nawiyyu al-lafziyyu, ta'nis ma'nawi lafzi. Jadi ta'nis secara makna dan juga secara lafaz. Contoh, marartu bi Aisyata, aku melewati Aisyah. Bi Aisyata, al-ba'u harfu hafdin, ba adalah huruf hafad, huruf jar. Aisyata ismun majrurun bil ba'i, ini isim yang majrur dengan sebab huruf ba. Wa alamat jarhi al-fathatu niyabatan anil kasrati, tanda jarnya itu dengan fathah sebagai ganti dari kasrah. Li annahu mamnu'an min as-sarfi lil alamiyyati wa ta'nisi, ya, karena dia mamnu' min as-sarf karena sebab alamiyah berupa nama dan dia ta'nis, ta'nis maknawi lafzi, secara makna sekaligus secara lafaz. Aisyah seorang perempuan, maknanya kemudian lafaznya ada tak taknisnya. Ini untuk taknis lafzi maupun maknawi, maupun yang lafzi maknawi. Jadi itu terkait dengan alamiah, terkait dengan nama yang mencegah mamnu' yang menjadikan dia termasuk mamnu' min as-sarf. Sekarang yang berikutnya, lau qultu, seandainya aku mengatakan, nadartu ila syajaratin, ila syajaratin, aku memandang, memperhatikan pada sebuah pohon, ya. Hal hiya mamnu'atun min as-sarfi, apakah dia itu mamnu' min as-sarf? Syajaratin, lafaz ini, apakah ia mamnu' min as-sarf, terhalang dari tanwin? La, tidak. Dimana? Kenapa? Li'annaha laisan alaman, karena dia itu bukan nama. Syajaratin, dia bukan nama. Walaupun itu mu'annas, ta'nis, lafzi, tetapi dia bukan alam, bukan nama, maka tidak termasuk mamnu' min as-sarf, sehingga dia ditanwin. Dan majrurnya dengan kasrah. Karena tanwin, maka majrurnya dengan kasrah ila syajaratin. Ini. Jadi syaratnya tadi ta'nis dan alamiah berupa nama. Artinya kalau tidak berupa nama, maka tidak termasuk mamnu' min as-sarf. Berikutnya, walau kuntu, seandainya aku mengatakan, marartu biqa'imatin ala tariqi, aku melewati seorang perempuan yang berdiri di jalan. Biqa'imatin. Kemudian ditanyakan, biqa'imatin dengan kasrah tanwin, am apakah biqa'imata fathah tidak tanwin, mana yang benar, biqa'imatin ataukah biqa'imata bitanwini dengan tanwin? Berarti yang mana, biqa'imatin, ini yang benar. Kenapa, limadha, li'annaha laisat alaman, karena dia itu bukan nama, dia waswun, dia itu sifat. Jadi yang mensyaratkan atau yang menyebabkan menjadi mamnu' min as-sarf kalau dia berupa alam, berupa nama. Kalau bukan alam, maka tidak menjadikan dia mamnu' min as-sarf. Di sini wasf, sifat, bukan nama, sehingga dia tanwin dan majrurnya dengan kasrah bi qa'imatin. Jadi ta'nis dan alam, nama, ini dua ilah, dua sebab. Yang berikutnya, al-ujumatu, ujumah, misaluha, contoh, Ibrahimu, Ibrahim, Hatihi fi misalin, datangkan itu dalam sebuah contoh. Dalam ayat di surah Al-Baqarah ayat yang ke-125, wa ahidna ila Ibrahima, dan kami amanahkan kepada Ibrahim, kami berikan perjanjian pada Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ila harfu jarin, ila adalah huruf jar. Ibrahima ismun majrurun, Ibrahima ini isim yang majrur. Wa alamatu jarrihi al-fathatu, ya, tanda jarnya itu dengan fathah. Niabatan adil kasrati, sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu ismun la yansarifu, karena dia isim yang tidak menerima tanwin. Wal mani'ulahu minasarfi, yang mencegah dia dari tanwin. Al-alamiyatu wal-ujmatu, yakni itu berupa nama dan ujmah, ajam, di luar dari bahasa Arab, di luar Arab. Jadi alam, nama, dan ujmah, selain dari Arab. Lau qultu, seandainya aku mengatakan, nadartu ila adama, aku memandang, melihat pada Adam. Ila adama, yang sorifu, au la yang sorifu, apakah itu menerima tanwin, ataukah tidak menerima tanwin? Jawabannya, la yang sorifu, tidak menerima tanwin. Kenapa? Li'annahu mamnu'an minasarfi lil'alamiyati wal'ujmati, karena dia itu mamnu' minasarf dengan sebab alamiyah berupa nama wal'ujmah, dan itu ujmah atau ajam, yakni di luar Arab. Jadi nama ini Adam ini di luar dari bahasa Arab atau bangsa Arab. Ini sehingga dua sebab, alamiyah berupa nama dan ujmah atau ajam. Ini. Jadi dua sebab yang menjadikan dia mamnu' minasharaf. Yang berikutnya, at-tarkibul masjiyu, tarkib masjid. Misaluhu, contoh, safartu ila Hadramauta, aku safar, bepergian ke Hadramaut. Ila harfu jarrin, ila adalah huruf jar. Hadramauta, Hadramaut, ismun majrurun, ism yang majrur. Wa alamatu jarhi al-fathatu niyabatan ail kasrati, ya, tanda jarnya itu dengan fathah sebagai ganti dari kasrah, ya, ila khatra mauta, jadi fathah yang di akhir, ya, pada taknya khatra mauta, itu yang menjadi tanda jarnya. Li'annahu ismun la yansarifu, karena dia ism yang tidak menerima tanwin. Wal mani'u lahu min as-sarfi al-alamiyatu wa tarkibul masjiyu, yang mencegah dia dari sarf, yang mencegah dia dari tanwin, adalah alamiyah, yakni berupa nama, dan merupakan tarkib masji, merupakan bentuk tarkib masji. Jadi dua sebab ini, alamiyah dan tarkib masji, ini yang menyebabkan dia mamnu' min as-sarf. Jadi ini pada tiga macam ini yang menjadikan mamnu' min as-sarf, ada dua illah, dua sebab. Sebab yang pertama itu berupa alamiah, berupa nama. Kemudian sebab yang satunya sesuai dengan tiga macam tadi, yakni ta'nis lafzi ataupun maknawi, kemudian ujmah, kemudian tarkib mazmi. Yang berikutnya, mahia al-ilam salah satu, apa tiga ilah, tiga sebab, allati yakunu fiha alamiyatun aw wasiyatun ma'ilatun ukhra, yang di situ berupa alamiyah, nama, atau wasiyah, sifat, ma'ilatun ukhra, bersama ilah yang lain. Ya, tiga macam sebab, yang berupa alamiah atau berupa sifat, beserta dengan satu illah yang lain. Apa saja? Waznul fi'li, wazan fi'l, maksudnya mengikuti wazan fi'l, ya, bentuknya itu mengikuti wazan fi'l. Kemudian al-adlu, adl, perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kemudian ziyadatul alifi wan nuni, tambahan alif dan nun. Dijelaskan dengan contoh berikut ini. Misalu waznil fi'li, contoh untuk wazan fi'l. Yazidu, nama seseorang, Yazid. Ini mengikuti bentuk fi'l, fi'l mudhari', Yazidu. Kemudian abdadu, ini sifat mungkin ya. Ya mungkin bisa nama tapi juga bisa sifat. Afdalu, yang mengikuti bentuk fi'l, af'ala, bentuk fi'l madhi. Hati misalan, berikan satu contoh li afdalu atau li afdala pada lafaz afdalu, afdalu tersebut. Contoh, nadartu ila afdala minka, aku memandang, memperhatikan pada yang lebih utama darimu, pada seseorang yang lebih utama dari engkau. Ila harfu khafdin, ila adalah huruf khafd, huruf jar. Afdala ismun majrurun bi ila, ism yang majrur dengan sebab ila. Wa alamatu jarhi al fathatu dhahiratu ala akhirih, tanda jarnya dengan fathah zahirah, fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Afdala, fathahnya tampak pada huruf akhir. Niyabatan anil kasrati, sebagai ganti dari kasrah. Kenapa? Li'annahu mamnu'a minasarfi, karena dia mamnu' minasarf. Ya. Wal mani'olahu, dan yang mencegah dia dari sarf, ini mestinya al-wasiyatu, bukan al-alamiyatu ya. Afdalu itu wasiyah. Dan yang ditunjukkan dalam contoh juga terkait dengan wasaf, sifat. Jadi bukan al-alamiyah, tapi bisa diganti ya, al-wasfiyatu. Wal mani'ulahu al-wasfiyatu wa wasnul fi'li, yang mencegah dia dari syaraf tadi adalah wasaf, berupa sifat. Wasfiyah yaitu berupa sifat. Wa wasnul fi'li, dan dia mengikuti wazan fi'l, mengikuti bentuk fi'l. Salah tulis ya. Yang berikutnya, ziyadatul alifi wan nuni, penambahan alif dan nun. Misaluha fil alami, contoh untuk alam, contoh ya, pada alam, pada nama. Ila Salmana, misalkan tadi ya, nadartu ila Salmana, aku memandang, memperhatikan pada Salman. Ila Salmana, ila harfu jarin, ila itu huruf jar. Salmana ismun majrurun, ism yang majrur. Wa alamatu jarihi al-fathatu niyabatan anil kasrati, tanda jarnya dengan fathah sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu mamnu'a minasarfi, karena dia itu mamnu'a minasarf. Wal mani'olahu, yang mencegah dia dari sarf, al-alamiyatu, berupa alam, nama. Wa ziyadatul alifi wa nuni, dan adanya tambahan alif dan nun. Salmanu, ada alif, nun di akhir ism ini, di akhir nama ini, itu yang menyebabkan dia termasuk al-mamnu' minasarf. Tentunya disertai sebab tadi, dia berupa alam nama. Fil wasfi, contoh pada sifat, tambahan alif nun pada sifat. Nadartu ila sakrana, aku melihat, memandang pada orang yang mabuk, pada seseorang yang mabuk. Sakrana, seseorang yang mabuk, bentuk nakirah ya. Ila harfu khafdin, ila adalah huruf khafd, huruf jar. Sakrana ismun majrurun, ism yang majrur. Wa alamatu jarihi al-fathatu niyabatan anil kasrati, tanda jarnya itu dengan fathah sebagai ganti dari kasrah. Kenapa? Li'annahu mamnu'an minasarfi, karena dia termasuk mamnu' minasarf. Wal mani'ulahu minasarfi, yang mencegah dia dari sarf. Al-wasiyatu, ini berupa wasf, berupa sifat. Wa ziyadatu alifi wa nuni, ini juga salah tulis ya, bukan wasnul fi'li, keliru ya. Tapi apa? Ziyadatul alifi wa nuni, ada tambahan alif dan nun, ini juga dibenarkan. Jadi ya, yang mencegah dari sarf, wal mani'ulahu minasarfi, al-wasiyatu wa ziyadatul alifi wa nuni. Wasiyah berupa sifat dan adanya tambahan alif dan nun. Salah tulis, salah cetak. Tadi yang penambahan alif nun itu pada alam atau pada sifat. Jadi hanya dibatasi alam atau sifat. Kalau selain dari itu bagaimana? Apakah ada? Lihat contoh berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, menyatakan di surah Al-Baqarah ayat yang ke-264. Kama sali Sofwanin, sebagaimana permisalan Sofwanin. Sofwan itu batu besar yang halus. Batu ukurannya besar tapi itu halus permukaannya. Berbeda dengan karang, kalau karang kan kasar ya gitu. Kalau sofwan itu permukaannya halus. Lima dajurat bil kasrati dalam ayat ini ya, sofwanin. Kenapa dia dijarkan dengan kasrah? Padahal lafadznya jelas ya, ada penambahan alif dan nun di akhirnya. Seperti Salmana, Sakrona, dari sisi lafad sama-sama ada penambahan alif dan nun di akhir isim ini. Tapi untuk Sofwanin, kenapa dia dijarkan dengan kasroh? Tanwin. Liannaha laisat alamiyatan wala wasfiyatan. Karena dia itu bukan alamiyah, bukan nama, dan juga bukan sifat. Walaupun diakhiri dengan alif nun, ada penambahan alif dan nun di akhir kata ini, tetapi karena ia bukan nama dan juga bukan sifat, maka tidak termasuk mamno minas sharaf, sehingga dia tanwin dan jarnya dengan kasroh. Jadi isim itu nanti tidak sebatas alam dan sifat saja, masih ada yang lain, isim jamid ya, seperti ini ya, Sofwanun, ya, Hajarun, itu bukan alam dan bukan sifat ya, di luar alam dan sifat masih ada yang jenis yang lain. Sehingga untuk yang itu, walaupun ada penambahan alif nun, maka tidak termasuk mamno minas sharaf. Jadi syaratnya alif nun dan alam atau sifat. Misalul adli, contoh untuk yang adil, alaman yang berupa nama. Salam tu ala umaro, aku memberikan salam, mengucapkan salam pada Umar. Ala harfu jarrin, huruf jar. Umaro ismun maj'urun bi ala, isim yang maj'urun dengan sebab ala. Wa alamatu jarrihi al-fathatu, tanda jarnya itu dengan fathah, niyabatan anil kasrati, sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu mamnu'an minas sarfi, karena dia mamnu' minas sarf. Wal mani'olahu, yang mencegah dia dari sarf apa? Al-alamiyatu wal-adlu, dia berupa nama dan adlu, perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dari Amirun menjadi Umaru, berubah bentuknya, yang disebut dengan al-adlu. Jadi dua sebab ini, alamiyah dan adlu. Al-adlu wal-wasiyatu, untuk yang adil dan sifat. Adil dan sifat, dua ilah. Contoh dalam ayat fa'idatun min ayyamin ukhara di surah Al-Baqarah ayat yang 184 ya, ukhara min harfu jarin, min ini adalah huruf jar, ayyamin ismun majrurun, ayyamin ism yang majrur ya, karena ada min ya ini. Kemudian untuk ayyaminnya dulu ya, ayyamin mudhafun khata'un. Ayamin, kalau dikatakan itu mudhaf, khata, keliru. Jadi ayamin dalam ayat ini bukan mudhaf. Artinya tidak diidhafahkan pada ukhara. Ini bukan mudhaf, ukhara bukan mudhaf ilah dari ayamin. Khata, keliru. Kalau itu dikatakan mudhaf. Alam tasma' ila qaulil qa'ili, tidakkah engkau mendengar pada ucapan seseorang yang mengatakan dalam sebuah syair, ka'anniya tanwinun wa anta idhafatun fa'ina tarani la tahillu makani ya. Seolah-olah aku ini tanwin ya. Seolah-olah sungguh aku ini adalah tanwin, wa anta idhafatun, dan engkau adalah idhafah. Aku tanwin, engkau idhafah. Fa'aina tarani, maka di mana engkau melihatku? Engkau tadi siapa? Idofah. Aku tanggung ya. La tahillu makani, engkau tidak bisa menempati tempatku. Aku tadi tanwin, engkau idofah. Kalau engkau idofah melihatku, ketemu aku, ketemu tanwin, maka idofah tadi tidak bisa menempati tempatnya tanwin. Jadi kalau sudah ada tanwin, atau kalau itu lafadznya tanwin, maka tidak bisa idofah masuk di situ. Tidak bisa idofah berada pada tempat tanwin tersebut. Bisa difahami? Jadi kalau lafadz itu tanwin, ayamin misalkan, dia tanwin kan? Ayamin dia tanwin, maka dia tidak bisa menjadi mudhaf dalam lafadz yang seperti ini. Tanwin itu tidak bisa menjadi mudhaf. Maksudnya tanwin itu bukan sebagai mudhaf, gitu ya. Sehingga ayamin itu bukan mudhaf. Kalau seandainya mudhaf, bagaimana? Tidak tanwin. Ayami, seandainya mudhaf, maka tidak tanwin. Tetapi kalau dia tanwin, berarti apa? Itu tidak mudhaf, itu bukan mudhaf. Intinya itu ya. Kalau itu tanwin, maka itu bukan mudhaf. Ayamin, dijelaskan sesudahnya. Ayamin majrurun bi min. Ayamin ini majrur dengan sebab min. Wa alamatu jarihi al-kasratu al-zahiratu ala akhirihi, tanda jarnya itu dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Ya, karena isim secara umum ya, dia majrur dengan kasrah, kasrahnya tampak, dan tadi tanwin min ayamin, dan dia bukan mudhaf. Kemudian wa ukhara min ayamin ukhara, sesudah ayamin ada kata ukhara. Apa ukhara? Na'tun. Ukhara itu na'at li ayyamin, na'at pada ayyamin. Ya, berarti ini bukan mudhaf-mudhaf ilaih, tapi apa? Na'at man'ud. Ya, jadi ayyamin itu sebagai man'ud, ukhara na'atnya. Jadi bukan mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi ukhara na'tun li ayyamin, ukhara itu na'at pada ayyamin. Wa na'tul majruri. Ya. Dan na'at pada isim yang majrur. Kenapa? Karena ayamin itu isim yang majrur, maka ukhara dia menjadi na'at pada isim yang majrur tersebut. Wa alamatu jarrihi, kan kalau na'at itu mengikuti man'ud, salah satunya dari sisi i'rabnya. Kalau man'ud ya, ayamin misalnya dalam contoh ini majrur, maka na'atnya juga ikut majrur. Sehingga di sini dikatakan na'tul majruri, dia na'at pada isim yang majrur. Sehingga na'at ini, ukhara ini ikut menjadi majrur. Wa alamati jarihi al-fathatu. Tanda jarnya itu dengan fathah. Ukhara. Niyabatan anil kasrati sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu mamnu'an minasarfi. Karena dia mamnu' minasarf. Wal mani'olahu yang mencegah dia dari sarf. Al-wasiyatu wal-adlu. Dia berupa sifat dan adlu. Perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ini tiga illah yang di situ berupa alamiah atau berupa wasfiyah, berupa nama atau berupa sifat, disertai dengan satu illah yang lain, yakni mengikuti wazun fi'al, kemudian ziyadatul alif wan nun, tambahan alif dan nun, dan yang ketiga adalah al-adlu. Ini perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kemudian yang berikutnya, yujarul ismu alladhi la yansurifu fi mawdi'aini bil kasrati. Ism yang tidak menerima tanwin, ism alladhi la yansurif, ism yang tidak menerima tanwin, itu dijarkan dengan kasrah. Yujarul bil kasrati, dijarkan dengan kasrah. Fi mawdi'aini, pada dua tempat. Kan tadi yang selama ini atau yang beberapa contohnya tadi ditunjukkan ya, mamnu' minas syaraf atau ism alladhi la yansharif itu dijarkan dengan fathah. Tapi ternyata mamnu' minas syaraf tersebut itu bisa dijarkan dengan kasrah pada dua tempat. Mahuma, apa itu keduanya? idza udhifa, jika dia diidhofahkan, artinya dia sebagai mudhaf, kemudian diikuti mudhaf ilahnya ya. Wa idza dakhalat alaihi al atau alif lam, dan jika dia dimasuki oleh alif lam atau al. Pada dua tempat ini menjadi mudhaf atau didahului dimasuki alif lam, maka dia nanti akan dijarkan dengan kasrah, kembali ke asalnya, jar dengan kasrah. Misal mudhafi, contoh yang mudhaf. Shallaitu fi masajidi Unaisyata. Saya sholat di masjid-masjid kota Unaisyah. Fi masajidi Unaisyata. Fi harfu jarin. Fi itu adalah huruf jar. Masajidi ismun majrurun bi fi. Ini isim yang majrur dengan sebab fi tersebut. Wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu. Tanda jarnya itu dengan kasrah zahirah. Kasrah yang tampak. Padahal masajidah bentuk apa ini? Sihah muntahal jumu. Termasuk mamnu' minas sharaf. Tetapi di sini dijarkan dengan kasrah. Karena sebagai mudhaf. Lima ada jurra bil kasrati. Wahuwa sihahatu muntahal jumu'i. Kenapa dia dijarkan dengan kasrah? Sedangkan dia itu termasuk sihah muntahal jumu'. Li'annahu mudhafun. Karena dia itu mudhaf. Ya, karena sebagai mudhaf. Ya, maka dijarkan dengan kasrah. Walaupun dia sifat muntahal jumu', walaupun dia mamnu' minas sharaf. Kemudian Unaisyata mudhafun ilaihi. Unaisyata itu sebagai mudhaf ilaihi. Ini alamiah dan ujumah. Unaisyata. Alamiah dan ta'mih. Sehingga dia mudhaf ilaihi. Majrur. Tandanya dengan fathah. Unaisyata. Ini yang mamnu' minas sharaf. Majrur dengan fathah. Tapi yang masajidah karena mudhaf, ya, walaupun dia sifat muntahal jumu', tapi dijarkan dengan kasrah. Ya, fi masajidi Unaisyata. Misalun, contoh, idza dakhalat alaihi al, jika dimasuk oleh al. Khotabtu 'alal manabiri, aku berkhutbah di atas mimbar-mimbar itu. 'Ala harfu jarin, 'ala adalah huruf jar. Al-manabiri. Ismun majrurun bi ala. Ism yang majrur dengan sebab ala. Ya. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Tanda jarnya itu dengan kasrah. Wa innama surifa wa hiya sighatu muntahal jumu'i. Hanya saja dia itu di tanwin. Ya. Surifa maksudnya ditanwin, maksudnya di sini dijarkan dengan kasrah. Wa inna ma surifa hanya saja dia itu dijarkan dengan kasrah. Wa huwa sighatu muntahal jumu', sedangkan dia sighah muntahal jumu'. Kenapa? Li'annahu dakhalat 'alaihi al, karena dia dimasuki oleh alif lam. Jadi as-sharaf al-mamnu' min as-sharaf. Jadi as-sharaf ya. Mungkin secara umum tadi dikatakan at-tanwin. Jadi as-sharaf bermakna at-tanwin. Tanwin. Tapi juga terkait dengan tanda jarnya. Jadi as-sharaf bisa bermakna tanwin, itu saja sudah mencukupi. Atau terkadang di sini juga bermakna dijarkan dengan fathah. Dijarkan dengan kasrah. As-sharaf itu dijarkan dengan kasrah. Jadi ada dua makna, bisa bersama-sama atau bisa cukup salah satu. Ya. Makna dari as-sharaf, yaitu tanwin atau majrur dengan kasrah. Bisa dua-duanya, bisa salah satunya. Bisa dengan siaknya, konteksnya. Seperti di sini ya, wa innama surifa, yaitu di sharaf. Maksudnya apa? Dijarkan dengan kasrah. Alal manabiri. Nah, kan itu tidak tanwin, tapi dia majrur dengan kasrah. Jadi makna surifa di sini adalah majrur dengan kasrah. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya. Kenapa enggak na'at man'ut ini man'ut na'at? Kan urutannya kan Nah, tapi kenapa itu dibalik? Wallahu a'lam, mungkin yang jadi pokok itu naatnya. Yang jadi pokok pembahasan itu adalah naatnya. Sehingga dia didahulukan penyebutannya. Walaupun secara letak itu di belakang, tapi kan itu yang menjadi pokok pembahasan yang jadi intinya, maka dia didahulukan penyebutannya. Naatnya dulu, baru man'ut, baru yang di depannya. Jadi tidak mesti sesuatu yang di depan dimaksud akan disebutkan pertama kali. Sesuai dengan apa keadaannya mungkin ya. Seperti na'at, man'ut, karena yang menjadi pokok pembahasan itu tadi itu pada na'atnya. Mudhaf, mudhaf ilaih, ya dua-duanya sama. Apa keadaannya sama, setara gitu ya. Dan dua-duanya apa urutannya mudhaf dulu baru mudhaf ilaih, karena setara ya, sama-sama dua-duanya sama-sama pokok ya, artinya dia setara ya sudah disebutkan berurutan. Artinya mudhaf ilaih tidak lebih dominan dari mudhafnya, sama saja sehingga urut mudhaf mudhaf ilaih. Tapi kalau na'at man'ut itu yang lebih utama, yang menjadi pokoknya adalah na'atnya. Wallahu a'lam, mungkin itu sebabnya diantaranya. Ada lagi? Ini Safwan itu bukan alam, bukan sifat. Tadi isim jamid. Isim banyak macam. Banyak kan? Selain ini kan? Jadi isim jamid, ya isim yang itu tidak dibentuk dari fi'il. Kalau sifat, ya seperti apa tadi sakron, ya. Kemudian afdalu itu secara umum ya sifatnya nanti dibentuk dari fi'il. Sakramu dari fi'il sakara yastarum ya sakara. Afdalu dari fi'il apa? Fadula. Yang jelas dibentuk dari fi'il. Tapi kalau seperti sofwanun ataupun hajarun batu, babun pintu, itu tidak dibentuk dari fi'il. Ya, semacam itu. Jika jabalun gunung ya, semacam itu ya. Itu tidak menunjukkan nama dan juga tidak menunjukkan sifat. Ini yang menunjukkan apa ya? Masali Sofwanin. Sofwanin mudhaf ilaih dari masali. Ya. Masali majrur karena sebab kaf. Kafnya huruf jar. Kama sali sofwanin. Kaf itu huruf jar. Masali menjadi majrur karena sebab kaf tersebut. Kemudian sofwanin dia menjadi majrur karena itu mudhaf ilaih dari masali. Iya. Karena hanya melihat dari tanwin kasrahnya saja. Sebabnya tidak dijelaskan. Tapi dia mudhaf ilaih dari masal. Ada lagi? Apanya? Hadramaut ya hadramaut. Apanya? Artinya atau artinya hadramaut. Nama tempat di Yaman ada. Nama daerah di negeri Yaman hadramaut. Kalau di Mesir kan apa ya? Di rumah kematian. Ya itu sudah tarkib masjid semacam itu. Tidak bisa dipotong-potong, tidak bisa dikembalikan ke asal. Ya. Ya sudah jadi satu kesatuan yang putusan bulat. Seperti ya di tempat kita kan banyak. Wonosari, Kulon Progo. Kan sudah jadi satu kesatuan. Walaupun mungkin ada arti asalnya ya, masing-masing ada arti asalnya. Tapi ketika itu sudah dirangkai jadi satu, ya sudah mengacunya pada tempat itu. Yang namanya Wonosari ya itu sebelah sana. Kulon Progo ya itu nama daerah di situ. Terima kasih. Jadi target mandi itu semacam itu. Di daerah kita, kita kira banyak sekali. Contohnya semacam ini. Ada lagi? Jadi ini beberapa asilah tanya jawab terkait dengan al-mamnu' minas sarf, sebab-sebabnya, dan i'rab ini. Untuk lebih menjelaskan dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya, insyaAllah. Kemudian yang berikutnya nanti tentang jazm, tanda-tanda jazm. InsyaAllah mungkin pada pertemuan yang akan datang ya. Untuk malam ini sampai ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.